Makan sudah, minum sudah, berokok sudah, bakame beres sudah, mandi sudah. Nah, tulak kalanggar, nah, bacaan, ya Allah, nyamannya. Han? Nyaman. Bawa ajakan kada apa kada. Ya kalau, nah, bersih pulang, nah, batikar, cobalah mendanau. Napa, mana tikarnya ada? Lebur. Nang dijapai pulang tasbih, nang itu napa nang dijapai? Hiwak mati. Artinya lainnya urusan dunia, kalau kita mengurus dunia itu kan rigat, pakaian dan awak. Kalau mengurus akhirat, bersih. Ya tanusia ketujuh berigat, bukan ngarannya kamana ma'andak, utak kok. Misalnya sebakul kollah sedang kalau tak. Apalagi yang sudah ihnil-ihnil ini parak banar sudah. Barang aja paraknya tak, darah tinggi kah, jantung kah pada normal. Kan iya aja sudah tak, itu sudah berbedanya jantung itu menyepak nyet dinya. Iya am dah, pagetam. Atau pembuluh darah pecah, iya am sudah. Nah, atau darah randah banar. Tandah benar iya juga tak menyahanyut yang sudah sepenjadi sidinjar dikira guring jar sekalinya mampus. Nah pak iya sudah jual jadi enggak sudah Allah sedang aja pukul 2 atau sudah kita nih istirahatan aja mencari dunia ini mulai subuh sampai pukul 2 sedang bebasuh-basuh pulang ke tiap punya umpat di majelis jangan dibungulinya oleh nang cagar tertinggal ini tertinggal cagarnya apa jangan dibungul jangan sedang aja sudah rabbana atina fid dunya hasanah sampai pukul 2 nah mulai pukul 2 itu berniat nang cagar sampai kaguring aja lagi wafil akhirati hasanah kena tengah malam wakina azabannar minta ampun. Tuhan Tuhan istighfar fil asharum yastaghfirun tawakin azab benarnya kena habisnya kan kita disuruh kalau mengamalkan Quran Rabbana atina fid dunya hasanah nah ya bacari tadi satu mat wafil akhirah hasanah nah ya ibadatnya wakin azab benar tangan alam tampun mengamalkan nang Rabbana atina Quran kan Quran kalau Rabbana atina tak diamalkan kalau cerita tadi nah kalinya nang yakulum membaca mintu japong mun membaca mintu ja aku hendak makan jangan disuap-suap nasinya maulah ayatnya lamun membaca rabbana atina fid dunya hasanah tapi kada bacare wa fil akhirati hasanah tapi kada umpat menuntut ilmu dan ibadat wa qina adzabannar tapi kada mau minta ampun tengah malam itu ngarannya bepadanya hendak makan tapi kada menyuap-juap. Nah apa ngarannya orang itu normal jua kali empat tak itu orang nang termasuk ahli tasrif itu apabila orang mengiyo dimanapun inya mendatangi itu ahli tasrif inya mendatangi biar jauh cepat aja inya datang wayahini pesawat anti rudal tak di mana rudal dapatnya dulu mantam sikap hanya pesawat saja apalagi nang orang sembahyang nenek orang nang berzikir ini kan lebih kuat daripada nang artinya apa nang membrak itu pesawat pemburu nih cepat lagi nya itu termasuk dalam Quran lahum ma yasha'un inna rabbihim ya ahli tasrif. Ahli tasrif itu artinya tasrif itu kan yang sorop nang pahala itu pahalan itu lain. Ahli tasrif itu artinya orang itu nang kemana kawa. Handak ba ikung 100 ikung inya di sini ada sini kawa ahli tasrif tadi bang. Termasuk ayat Quran lahum ma yasha'un inda rabbihim artinya terserah inya handak apa. Jadi Quran juga itu lahum ma yasha'un inna rabbihim biar model Habib Abdurrahman Jupri yang dikisahkan siang kalau sini yang kisah lihat orang silin tabak kubun aja sampai habis waktu sembahyang sudah sekalinya di bawah sini ke dapur ada kamar halus 9 buah bukakan sini silin sembahyang kebis silin juga nang mana ini iya ahli tasrif lahumma yasyaun inda tapi pokoknya kita ini lagu orang mempicak aja ya rajulan khud biyadi ya kan ya rajulan khud biyadi ya rajulan khud biyadi ulun picakna siapa-siapa nang kawa menuntun tuntunakan ulun tapi rajulan orangnya nang kamilan ya Allah tah mun rajulan nang bunga dicaburakannya jadi dicaburakannya ya rajulan khud biyadi pokoknya ikamlah ada wali bini-bini gue Tuhan bahjar untung benar artinya orang di sini apa untungnya sudah orang di sini kananakannya untung orang tuanya untungnya di sini orang tuh bini-bini wali tapi tua orangnya han asal inya menyukuri jajar sidir han baputing juga lain cakartung juga jasirin tah lain sakartum jadi denaku ha iya tadur tapi nang batigan ini mengaruh berata Allah tasbihnya di tangan Jepang tapi ngaruh kalau diambil lah tasbih Jepang simpan ya bawa berjalan bangun nangis mana tasbih enggak ini ngarannya orang jaga kehilangan kan biasa nang jaga tuh kan nang kehilangan tuh orang nang kada jaga orang guring ini orang jaga kehilangan kan ajaib tuh di mapa jawabannya bunyinya aja jaga tapi guring nah itu kenapa menangis kehilangan tasbih orang jaga kehilangan ajaib juala sekalinya guring coba malam apakah pulangku keluar tu lah selongonannya kadang bawa senjata macam-macam senjata nak ada aja keliling mesti sudah di rumah busuk ni mesti belum berjalan ke sampai ke situ lah mudahan dalam hati yang dijaga karena nyanyi guring dah jalan soalnya sampai kamu hara sini lah ada bini-bini gue langkar bana pian bungas bana pian emak anu poteh mungkal goreh hidung mancung mata galak kaningnya labat kada berserudung lagi berjaket hirang pina kada sedang lagi jaketnya pian kageganalan kastela emak ini makanya tengah malam nek dingin-dingin nek tau lagi ya. Jadi ujar anak Haji Jani, ini anak Haji Jani ada. Ini orangnya nak mencari ipian. Nak mendapat ipian, nak terbulujur jurang nek. Malinya orangnya bangun, ini berabah di anu situ. Pos jagaan. Itu kadinya pos jagaan, pang tu. Itu pos jaga orang berabahan tu. Buktinya bini-bini itu berabah situ. Jakanya pos jagaan kan mesti ada yang nungguin situ tak, malam tak. Hanya diharap ditungguin itu. Sudah. Itu. Paknya berbangun ulun marai. Ulun marai. Apa kabar? Jurun hong. Mati kotok. Tahu malam nak. Ulun jadi asalnya orang Jawa. Balaki orang sini, orang Banjar. Mau ulun giringakan sekalinya ulun pianja talaki lawan orang pemenan lawan orang nang ketujuh keluar malam Udah mati aku kan ketujuh juga keluar malam. Nah. Artinya maksudnya tak kebebinian lain tak. Mana pemainan, mana kebebinian lain. Jadi ulun nasihat diajar. Ulun nasihat diajarnya. Supaya jangan tak kayak itu. Jarnya tarik. Sampai di sini nak dipukulnya. Soko bebiru-biru pian cerina. Kesian bebiru-biru. Oh tengah malam setengah dua tu datang kemari. Bajaran bakti sih jam mulai di muhara sana situ nak bujur nang masjid situ nak kemari. Kesian ih. Jadi apa jero minta air leh jero. Ada jero membawa botolnya ke dada jinya. Anak haji jani mengambilkan botol isi-isinya paham aja pak. Cuba karena kesian jok jolun jangan bersinggah-singgah lah. Langsung aja ke Banjar ngehnya. Bajaran lainnya. Kesian. Berjalan menusur itu lah. Bah, jani, tengah malam jani, eh. Makanya bulu itu bekenjot dulu ya. Nah, jadi berhati-hatilah nang jaga-jaga itu. Nang jaga malam, ya, kalau pindah ada nang kakak itu, berhati-hatilah. Jangan disuruh bersembunyi karena dibujur pos jagaan tok masuk situ nyawa sembunyi sakit jadi orang nek ini malam-malam masa kata kau kada turun lagi asa bihiri kalau nang jaga kalau pindah terdapat itu pulang jadi mulai malam tadi pun turun pulang di situ kada berkunci sini kada berkunci maka kepiting sudah ada kada kuncinya. Di situ kada kunci juga. Nang tadi turun ulun. Ada pang di sini nang jaga. Mengaruh juga sih kong. Dan mati ini hendak kehilangan tasbih pulang kan ini. Kulilin ya ulun. Pas ulun sampai ke muhara situ hendak ke situ nah. Lalu ada ya orang bajaket hirang, selawar hirang, bersepeda motor hirang, selawar hirang, helmnya hirang juga bercocok banar. Ngos jat. Hendak belok masuk kemari. Saling lajuan wa imma maling wa imma perampok wa imma orang mau terserah tu jita kata-kata hendak masuk sini ulun bebuncalak minta nah ulun bebuncalak minta lalu diterusakannya ya ke situ bujur ke Haji Maswidan belukup ulun pulang ulun belukup bujur pos jagaan tu bebulik nyet hendak masuk pulang kemari ulun pulang berangkat terus banyak terus itu masuk ke jalan sini jalan depan Haji Tanin ya solat masuk sini. Kedengaran pang bunyi itu ulun hadang di seberang sana kan wadah iya sebelah sini ulun hadang sebelah sana di bujunung kekadapannya itu nah di tanah nung Mahmud apa itu Mahmud Kampung Melayu nah di situ ulun belukup ulun situ nah itu keluar ya nah lawas dulunya di sini nah lalu keluar banyak keluar pakai umarai juga umarai joko anak mencari siapa joko yut anak mencari siapa jodoh nyut makanya menggaduhi pang nanya megas ya pinando sakonya pinando ini kepala terbang dia nenek banget mancap nah apa yang mau maaf apa kata sorongan juga neta jadi ada nangano aku takune jaku kenapa malam tadi jadi telat jaga nih telat biarlah ubar bahaya nah di Uber aja kan mati nah. Ah rata. Asal bagaimana? Barang jadi haris. Jadi haris. Barang aja haris sebelah ya. Entar di jenis tak? Serongan ujungan tadi ni tak sekalinya pekas itu nih banyak pulang kerana kan sekalinya orang memasang tali ini nih tali apa kali pasang di situ belum kamu nak kita aja apa lagi ya? Nah kayak ke rumah nasi ada lo nyewa kari makan aku itu nang nyamannya panggil ada itu nang jaga itu nahap mana bertiga jaga tasbih jumput hilang. Orang jaga kehilangan kan sedang kata. Alhamdulillah. Mari.

Ya kalau nangkar sing habaran ini lah. Munnya bahabar nyaman memang sira ngalih bahinak neh. Kawe Allah Allah neta. Munnya kada bahabar macam apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikrillah hatta yaqulu majnun. Banyakkan oleh kamu daripada menyebut akan Allah hingga dikata akan kamu orang gila. Hanya biar orang munafik memadahkan nyawa kegilaan biar aja. Ada guru seman bahari dipandangkan orang burit ayam. Itu guru seman di keraton zaman sidin lagi halus bahari dipandangkan seman burit ayam. Sebab burit ayam itu bakurimit terusnya nah. Kan bisa menurut burit ayam itu perlaya tadinya kurimit terus. Nah ini muntung julak ini bakurimit terus. Hingga bebacaan aja dipandangkan orang seman burit ayam. Nyana memadahkan tu yakulu tadi pak hatta yakulu majnun semen burit ayam bahari pada kan orang dikeratan pak lagi sinan pak sin ketujuh bebacaan aja muntung. Dan lagi sabda Nabi SAW uzkurullah zikran hatta yakulu munafikun na yaklah innakum muraun. Sebut aja akan Allah biar banyak-banyak, biar orang munafik memandahkan nyawa turia. Ini aku seorang jenisnya bisa. Orang itu disambat guru, pang orang itu sambatannya guru. Banyak kita yang asik bacaan mulut macam-macam ini. Harun itu berucap orang itu kan. Karena ada jar di akhir zaman, jar orang beribadat turia berataan jar. Kan? Tapi orang itu sudah maklum, pang pihi mapih sudah maklum aja. Maklum itu sudah. Pernah nukah itu? Pernah nukah itu? Kesian. Kesian tah. Jadi ujar Nabi, terusakan aja. Biar orang memadahkan nyawa ria, biar aja orang memadahkan, biar terusakan aja. Dan lagi sabda Nabi sama min yaumin walailatin illa walillah azza wa jalla sadaqah tun yamunnu biha ala man yasami ibadi wa ma min minal manallah wa ma manallah ala abdi bi afdala min an yulhimahu dzikrahu. Tiada ada daripada siang dan malam itu melainkan ada bagi Allah ta'ala wa jalla sadaqah yang memberi ia dengan di atas seseorang yang dikehendakinya daripada beberapa hambanya. Dan tiada memberi Allah Ta'ala akan hambanya dengan yang terlebih abdal daripada bahwa ia mengilhamkan akan dia akan membanyakkan menyebut akan zikrullah. Artinya orang yang menyebut zikir itu paling hebat daripada orang yang dibari Tuhan dunia saling banyakkan. Nah misalnya apalagi. Dan lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul mujahidin afdalu wa azamu ajran qala aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran summa dzakara as-salata waz-zakata wa hajja wa umrah kullu dzalika ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran wa qala Abu Bakr bin Umar ya Abu Hafsin dhahaba dzakirun bi kulli khair wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa orang yang sabil itu, yang terlebih besar pahalanya itu? Sabda Nabi SAW, mereka yang terlebih membanyakan bagi Allah Ta'ala akan zikir. Kemudian menyebutkan ia sumbahyang. Sumbahyang pang mana dua harat? Lawan zikir, zakat pang, haji pang, sedekah pang. Tiap-tiap yang demikian itu. Dan adalah Rasulullah itu bersabda, mereka yang terlebih banyak kepada Allah Ta'ala itu menyebut akan zikir. Artinya lebih baik itu ya kan. Zikir itu lebih sampai sumbayang tak isinya kan zikrullah akbar ya Allah. Iya mengingat Allah juga. Ini daripada kehebatannya zikir nih. Nah, kemudian menyambut ia sumbah amsalah. Lagi apa ya? Nah, maka berkata Sina Abu Bakar bagi Sina Umar, ya hai Abu Hafsin telah menjalani oleh orang yang menyebut akan Allah itu dengan segala kebaikan. Maka sabda Nabi SAW, ajal bahkan Lagi sabda Nabi SAW, laisa yatahasaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tiada menyesali oleh orang yang sudah dalam surga atas sesuatu, melainkan atas masa yang berlalu dengan mereka yang tiada menyebut mereka akan Allah Ta'ala di dalam masa itu. Lagi sabda Nabi SAW, malam yukthir zikrullah faqad bari'a minal iman. Barang siapa tiada membanyakkan menyebut Allah, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripada iman. Yani lepas ia daripada iman orang yang kamil. Yani tiada sempurna iman seseorang itu. Melainkan dengan membanyakkan akan menyebut akan Allah. Dan lagi daripada karena inilah bersabda Nabi SAW, jadidu imanakum bidzikrillah. Baharuilah oleh kamu akan iman kamu dengan membanyakkan menyebut akan Allah. Lagi sabda Nabi SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Bermula misal orang yang menyebut akan Tuhannya dan orang yang tiada menyebut akan dia, itu seperti misal orang yang hidup dan orang yang mati. Lagi sabda Nabi SAW, la yadhkuranna aqwamun fi dunya ala kursil mumahada yadhkurumullah bidzalika darajatil ula. Sesungguhnya menyebut oleh beberapa kaum akan zikir di dalam dunia atas hamparan yang baik-baik yang terhampar padahal memasukkan Allah Ta'ala akan mereka itu dengan demikian itu akan beberapa derajat yang tinggi-tinggi. Umman ini dunia akhirat. Tilam sidin aja sudah yang paling hebat, paling larang. Lalu sidin barabah ditilam yang larang itu sambil berzikir. Hah? Masuk surganya pulang jannya dapat derajat yang tinggi mana di surga di dunia sudah apa masjidin menyebut nama Allah di atas tatilaman tilamnya yang sangat bagus di situ bacaan masuk surganya dapat derajat yang tinggi. Artinya orang tuh sugi di dunia sugi pulang di mana karena apa karena jarang orang sugi ini jannya. Mun sudah baca tidak menang bagus nih tu inya berzikir nang biasanya lo guring ja. Kenyamanan tilamnya. Mak kita lah yang jadi pina awit mengajinya kalau modal habis jiwa sudah. Coba dahulu tempo modal banyaknya tapi kau apa nak ini kasih toko mari jua berdagang. Mempina-pina-pinaran lain ini sudah kalau modal juga habisan. Jadi ya bagus saja tak. Mudah-mudahan jangan bertambah lagi modalnya hilang. Menyaman rane orang jinak. Ya kalau bawa ayam tak alar sudah guguran. Jadi bagus pada balar lagi sudah nyaman jinak. Luruh. Nyata benar guguran ini nyata benar sudah nyata. Ya ke burung itu sudah alarnya luruhan jadi kan tapi kawal lagi pindah nekep jauh-jauh dan lagi sabda Nabi SAW yaqulul azza wa jalla ya ibna adam innaka inza dakartani syakartani wa idha nasitani kapartani. Firman Allah azza wa jalla hai anak Adam bahwasanya engkau apabila menyebut akan daku niscaya syukur ngarannya engkau itu kepada aku. Apabila engkau lupa akan daku niscaya engkau itu kupur akan diaku. Kapir akan diaku. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna likulli syai'in saqalatan. Wa inna saqalatal qulub zikrullah. Min syai'in anja min adzabil qabri min zikrillah. Wa qalul jihad fisabilillah. Qalul jihad fisabilillah. Maksudnya bagi tiap-tiap sesuatu itu alat yang menyucikan akan dia. Bahwasanya alat bagi menyucikan hati yaitu zikrullah dan tiada daripada sesuatu yang terlebih melepaskan daripada siksa kubur yang lain daripada zikrullah. Zikir aja pendeknya di kubur kita selamat. Nah, maka orang berzikir itu jadinya nyaman benar. La ilaha illallah atau Allahu Allah nyaman. Coba lah orang mengangkat kayu. Bas itu tahu lagi kepaluhan. Ini kada zaman apalagi mbak tuntung berzikir kaciuman bawang besanga. Bawang besanga kaciuman mbak berzikir bawang besanga kaciuman. Sekalinya nasi rawan. hen kadenang nasi raun ta mun nasi raun itu banyak tuntung bulikan raun ngerennya ta nyanyi sarawan hen coba nyamannya terlalu jua pengun bakia orang telah babacaan kada disesurungi nasi terlalu jua bilang orang sudah bakuliah beberapa jam-jam sekali disurungi wajik umpama ya Allah orang sudah penyakit mah badulun gatalan diwajiki pulang terlalu ya tak terlalu kasihan wajik ada yang hebat lagi nang dikira nang berjikir Tuhan nang dikira berjikir datangan orang tua kasihan sekali disuruhi haro kacang gula macam apa orang tua makan kacang gula ya tak orang kata begini macam kasihan sini napa ada pada sarasatan bulik song aku berdahulu janela kasihan sini kada maksudku tapi bila ada acara tadi dipikirkan minta kasihan pikirkan mudahan jana insya Allah rami inya orang mujadah tu dua jannya bi amwalikum ham mesti duit keluar wa ampusikum nang lalu bagi dua ini ampusnya main nang ini nang nasi bungkusnya nah apa kasihan mana imam mana baca kitab kan ada nang nukarakan nasi bungkusnya sakit kepala sekumpul kasihan apa kabar panitia sakit benar mun sabar juga ya Allah musia mun nyemati nang sabar tertinggal nang subur rami bener lah jadi ini raminya ke seorang berjikir-jikir nih lepas siksa kubur habis saja sambahnya sahabat tiada lebih daripada dari dalam perang sabil daripadanya artinya lebih pada perang sabil kah berzikirnya ujar Nabi tiada lebih dalam perang sabil itu daripada zikrullah pokoknya zikir juga nak harap padahal kan ada pindah yang bakal kalahi orang perang sabil itu bakal kalahi kalau lah menyemati tapi sah anak bini lah ada ini kada berzikir bini di gajah malah sambil berzikir bini sama musuhnya hmm apa ada sih pada banyaring zikirnya ya tadi juga ada aja nampak jaga